apabila cita-citanya ataupun angan-angannya telah putus, telah habis, dah tak ada apa lagi yang dia boleh ingatkan, dia boleh angan-angankan lagi, maka Allah SWT berfirman, qala Allah huwa laka wa asharatu amsalihi, semua itu adalah untuk engkau dan yang dan 10 kali sepertinya. Maka lelaki itu berkata, bukan, kemudian perawi berkata, kemudian dia memasuki rumahnya, yakni rumahnya di mana? Di dalam syurga. Fatadkhulu alaihi zawjatahu minal huril ain, dan dua istrinya daripada huril ain masuk ke dalamnya, yakni masuk menemuinya. Maka kedua mereka berkata, kata fulan, alhamdulillahillazi ahyaka lana wa ahyana laka, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan telah menghidupkan kami untuk engkau. Lalu lelaki itu berkata, tidaklah ada seseorang pun yang diberikan seperti apa yang aku telah diberikan. Jadi ini adalah sebuah hadis berkenaan dengan ahli syurga, ataupun yang lebih tepat lagi, ahli syurga yang paling rendah darajatnya di dalam syurga. Walaupun hadis ini sebenarnya memang berkaitan lafaz dengan hadis sebelum ini, iaitu bab orang yang terakhir keluar daripada api neraka, tetapi Imam An-Nawawi telah membuka sebuah bab ataupun sebuah chapter yang baru, dan dinamakannya bab ahli syurga yang paling rendah manzilahnya di dalam syurga. Dan kita tahu bahawa ini sebenarnya tidak ada banyak perbezaan dengan bab sebelumnya, bahkan kita boleh katakan ini masih lagi satu bab. Baik. Jadi di sini, di dalam hadis ini, apa yang kita cuba fahamkan adalah bagaimana yang telah kita syarahkan berkenaan dengan hadis sebelum ini, iaitu pada hari kiamat kelak ada orang-orang yang selamat, yakni selamat daripada tergelincir di bawah sirat jembatan yang ada di atas permukaan api neraka jahanam. Ada yang selamat, maka mereka akan masuk syurga. Ada yang tak selamat, jatuh tergelincir di dalam api neraka, kemudian mereka akan dikembalikan, dinaikkan kembali, dan mereka akan diselamatkan sampai lepas daripada daripada api neraka tersebut. Maknanya dia sekarang telah berada di kehadapan ataupun di luar pintu syurga. Antaranya adalah orang lelaki ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa dia dinampakkan kepadanya sebuah pohon yang mempunyai teduh. Jadi pohon ini ada dekat dengan syurga. Lalu dia pun minta kepada Allah SWT untuk mendekatkan beliau ke pohon tersebut, dia nak berteduh. Kemudian dipendekkan hadis ini kerana sebelum itu dikatakan, lepas itu apa pula yang kau minta? Dia kata, aku tak minta lagi selain daripada ini, betul-betul janji-janji. Kemudian Allah SWT pun mendekatkannya dengan pohon tersebut. Kemudian dekat dengan pohon lagi satu, dia minta lagi sampai akhirnya dia minta masuk dalam syurga. Itu ringkasnya hadis sebelum ini. Di dalam hadis ini pula disebutkan bahawa dia disuruh untuk bercita-cita, yakni nikmat-nikmat yang diinginkan di dalam syurga. Lalu disuruh dia bercita-cita, maka dia pun bercita-cita, tapi kadang-kadang dia tak ingat apa lagi nikmat dia nak dapatkan, dia nak dapat di dalam syurga ini. Maka Allah SWT tolong dia, mintalah ini, mintalah itu, mintalah itu. Jadi dia pun minta, well, aku nak ini. Dah puas, dah habis cita-cita, Allah kasi dia peluang, kata Allah SWT, itu semua untuk engkau, yang kau minta tu engkau dapat, dan 10 kali seperti itu. Jadi ada 11 kali nikmat yang dia dapat. Dan itu adalah untuk orang yang terakhir masuk syurga ataupun orang yang paling rendah kedudukannya di dalam syurga. Oleh sebab itu dia berkata, tak ada orang yang dapat lebih hebat daripada apa yang aku dapat ini. Kenapa dia kata begini? Dah terlampau banyak sangat. Dia fikir dia lah yang paling hebat kali ini. Dan ini adalah daripada sifat dahsyatnya. Bukannya dia bohong, bukannya dia bangga, tak tentu pasal, tetapi sebab dia terlampau, kita katakan, kagum dengan nikmat Allah SWT ini, lalu dia mengeluarkan kata-kata ini. Walaupun dia tidak tepat, dia tidak bertepatan dengan realiti. Realitinya orang lain lebih banyak lagi dapat daripada dia. Dan di dalam hadis ini terdapat tambahan lain bahawa dia mendapat, yang lelaki ini mendapat dua orang isteri daripada Al-Hurul Ain. Dan Al-Hurul Ain ini termasuk akidah orang-orang Islam, yang ini yang kita dalam bahasa Melayu dipanggil bidadari. Tak ada bidadara pula, bidadari. Ya, bidadari ataupun Hurul Ain ini adalah pasangan isteri-isteri kepada ahli syurga. Semua ahli syurga akan mendapat Al-Hurul Ain ini. Mereka ini adalah pasangan-pasangan isteri yang amat cantik sekali, disebutkan dalam Al-Quran dengan detailnya, umurnya lebih kurang sama, matanya cantik, betisnya dan sebagainya, macam-macam lagi. Semuanya adalah untuk ahli syurga. Dan di dalam hadis ini dikatakan orang yang paling rendah ini kedudukan di dalam syurga, dia dapat dua. Dan dia dah tunggu orang ni, penghuni syurga ni, raja ni, orang yang baru datang ni sebenarnya yang akhir, lambat dia tunggu. Lain orang dah dapat, dia ni baru sampai. Tetapi tetap dia mengatakan kepada lelaki tersebut, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami. Menunjukkan bahawa apa ya, dia telah ditakdirkan oleh Allah SWT daripada azali lagi bahawa dia akan masuk syurga dan kami berdua akan jadi pasangan kau. Jadi macam mana pun apa yang berlaku, sebenarnya ia telah ditetapkan. Jadi yang tadi itu semuanya sebenarnya adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hanya perkara itu berlaku mengikut ketetapan Allah SWT pada waktu-waktunya. Kalau kita cuba kaitkan untuk mendekatkan kefahaman bahawa makna qadar adalah takdir. Takdir maknanya itu kita tetapkan. Itu sebahagian ulama mengatakan tentang takdir ini, yang beza dengan qada, bahawa dia adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada waktu-waktu tertentu, pada kadar-kadar tertentu. Jadi kalau dia dapat apa ni nikmat, kadarnya begini, bila dia dapat begini dan sebagainya, itu namanya takdir. Jadi dan kedua isteri yang di dalam syurga ini, Hurul Ain ini juga diciptakan oleh Allah SWT, dihidupkan dan yang telah menghidupkan kami untuk engkau. Jadi kita faham di sini bahawa nikmat ahli syurga semuanya telah ditetapkan. Yang tadi kita dapati dia minta, bercita-cita dan sebagainya, itu semuanya hanyalah sebabnya saja. Yang telah ditetapkan juga oleh Allah SWT, bila berlaku sebab ini akan dapat natijah ini. Jadi kita faham sekarang bahawa sunnatullah adalah semua perkara tidak akan berlaku melainkan dengan bersebab. Maka hanya kita hendaklah mengambil sebabnya. Jika tidak ada halangan, akan dapatlah sebabnya. Okay. Kemudian riwayat berikutnya berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Sa'id ibn Amr al-Ash'ati qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah al-Mutarrid wa ibn Arjal عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف ابن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة ابن شعبة قال sami'tuhu 'ala al-minbar yarfa'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa haddathani Bishru ibn al-Hakam wal lafdhu lahu qala haddathana Sufyan ibn Uyayna qala haddathana Mutarrif wa ibn Abjar sami'a Sya'biyya yaqul سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله فقالت الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين سورة السجدة الآية. Jadi di dalam hadis ini kita dapati panjang detailnya tentang sanad. Takut-takut kalau kita cuba syarahkan dia makin pening. Tetapi ini antara hadis, kalau nak catat, ini antara hadis muskil sanadnya. Tak ada apa-apa, dia punya matan tak ada apa-apa. Yang muskil maknanya ada problem adalah sanadnya. Dan antara ulama-ulama hadis yang telah memperkatakan tentang hadis ini, tentang sanad di dalam hadis ini adalah Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ad-Daruqutni ini berkata hadis ini dengan sanadnya ini hukumnya mauquf. Mauquf. Apa makna mauquf? Maknanya tak sampai pada Rasulullah SAW. Maknanya dia hanya sampai waktu terhenti kepada sahabat. Kalau dia tak sampai pada Rasulullah SAW, kemudian dikatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, maknanya ini adalah hadis dhaif. Waktu ni antara masalahnya hadis dhaif dalam kitab Sahih Muslim. Jadi tentulah ini satu perkara yang memeranjatkan bagi orang yang bukan di dalam bidang ini, yakni bidang hadis ini, dan kita katakan seni ataupun fanul hadis ini, mereka akan rasa mana boleh ini ada hadis yang tak sahih. Jadi sebelum kita katakan tentang masalah sanad di dalam hadis ini, kita cuba jugalah ringkaskan. Kita nak katakan bahawa di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim sebenarnya semua hadis-hadisnya hukumnya sahih. Yakni secara makna, secara maknanya semuanya sahih, jangan khawatir. Tetapi ada tak kemungkinan ada satu dua hadis sanadnya tak sahih? Jawabnya ada. Jawabnya ada. Tetapi kalau kita lihat balik semula daripada umumnya, semuanya sahih. Semuanya sahih. Tak adalah betul-betul lemah ada dalam sahih Sahih Muslim. Dan moga-moga itulah yang tercapai, sebab seperti mana yang dikendaki oleh pengarang kitab ini iaitu Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yang mengatakan tidaklah aku meletakkan sesuatu hadis di dalam kitabku ini melainkan dengan hujjah, dan tidaklah aku tinggalkan dan aku keluarkannya daripada kitabku ini melainkan dengan hujjah. Ini pada awal-awal kitab Sahih Muslim dalam mukaddimahnya dia berkata demikian. Jadi itu di yang dikatakan oleh ulama untuk kita terpaksa percaya jelah pasal mereka ahlinya. Tetapi kalau kita baca daripada mula sampai habis, kemudian kita baca pula syarah daripada ulama-ulama hadis, itulah yang akan kita dapati. Tak ada hadis yang terus lemah dalam Sahih Muslim. Kedua, di dalam Sahih Muslim, adakah terdapat hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang mauquf, yakni yang sampai hanya pada sahabat sahaja, tidak sampai pada Rasulullah SAW? Jawabnya ada. Ada yang sampai pada tabi'in saja, tak sampai pada Rasulullah SAW. Dia ada dalam kitab Sahih Muslim, bahkan banyak juga dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ini tidak menyalahi bahawa ia adalah sebuah kitab hadis kepada Rasulullah SAW, kitab yang disyaratkan hadis-hadisnya sahih. Dia tidak menyalahi. Kenapa? Kerana ia menunjukkan bahawa imam-imam hadis apabila mereka menulis hadis ini, mereka faham bahawa seseorang Muslim itu tidak dapat memahami hadis dengan benar melainkan dengan penolongnya, musa'id. Siapakah penolongnya? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita akan, macam mana pun kita akan dapat, kita akan jumpa beberapa riwayat yang mauquf kepada sahabat berkenaan dengan satu dua hadis. Jadi itu adalah yang perkara yang lazim yang akan berlaku di dalam kitab-kitab hadis. Kita buka kitab Muwatta, kita akan jumpa benda ni. Kita buka Sahih Bukhari, kita akan jumpa Ibnu Abbas kata macam ini. Kadang-kadang tabi'in, mujahid kata macam gini dan sebagainya. Menunjukkan bahawa itu adalah fahaman salafus salih, bahawa mereka hanya boleh faham hadis-hadis melalui sahabat-sahabat Rasulullah SAW ataupun tabi'in. Jadi barang siapa yang cuba nak faham Al-Quran dengan hanya menggunakan akalnya saja yang bijak, ataupun memahami Al-Quran dengan lauknya, dengan rasanya, dengan kata orang tu dengan betul punya cerahkan dia punya fikiran, dia buka Quran dan dia nak fahamkan Al-Quran tersebut, kita katakan dia akan sesat. Dia tak akan capai hidayah. Sebab dia telah meninggalkan sebab untuk mendapat kefahaman daripada Al-Quran, iaitu dengan tafsiran daripada hadis dan juga daripada sahabat. Maknanya orang nak faham Al-Quran dengan tanpa hadis tak akan dapat, tak akan faham. Begitu juga dengan hadis, nak faham hadis Rasulullah SAW dengan tanpa fahaman sahabat, dia tak akan faham. Jadi di sini kita dapati bahawa di dalam Sahih Muslim akan kita jumpa beberapa riwayat mauqufah, yang ini terhenti kepada sahabat dan dia tidak mencacatkan kitab ini. Baik. Jadi dalam kita kalau kita terjemahkan, mungkin ada di dalam kitab pun terjemahan yang tak tahu ada ketidaksanatnya. Jadi kata Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibn Amr Al-Ash'ati. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan Ibn Uyainah dari Mutarrif dan Ibn Abjar dari Syahbi. Dia berkata, aku telah mendengar Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Jadi orang yang paling atas sebelum Mughirah, siapa dia? Nama dia Syahbi. Di bawah Syahbi itu kita akan jumpa berapa orang? Kita akan jumpa Ibnu Abjar dan Mutarrif. Bawah dia lagi kita akan jumpa Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu riwayatan insya-Allah. Jadi kita dengar Mughirah bin Syu'bah riwayatan insya-Allah. Ini satu muskil. Apa makna riwayatan? Secara riwayat Kemudian ada insya-Allah lah tu dengan izin Allah. Adakah maknanya ini insya-Allah betul, insya-Allah riwayat ke, entah-entah tak sampai ke, entah-entah dia tak dengar ke? Jawabnya tidak. Kalau kita lihat istilah ulama-ulama hadis dalam meriwayatkan hadis, tak ada masalah. Ini menunjukkan dia bersambung. Dia adalah sebuah riwayat. Sama macam dia kata, aku telah mendengar Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, hadis sultan. Maknanya dia dengar secara langsung. InsyaAllah tak ada apa-apa. Dia hanya mengatakan dengan izin Allah, dia sebenarnya menetapkan pendengarannya daripada Al-Mughirah. Kalau kita kata insya-Allah, kita ni insya-Allah, semua sebenarnya tak boleh pakailah. Kan insya-Allah besok datang, besok jumpa. Insya-Allah itu insya-Allah tu maknanya tak datanglah tu. Tapi dalam riwayat zaman dulu ini insya-Allah maknanya betul-betul dengar, betul-betul lah riwayat. Hak yakni satu sanad lain. Wa hadatsana Ibnu Abi Umar. Ani waqala haddathana Sufyan qala haddathana Mutarrif ibn Tariq wa Abdul Malik ibn Sa'id. Dekat bawah dia ada lagi dua orang, Mutarrif dan Abdul Malik bin Sa'id pula kali ini. Sami'a Sya'bi, kedua-dua ini telah mendengar Sya'bi mengkhabarkan dari Mughirah bin Syu'bah. Okay, lagi yang kat atas siapa? Sya'bi. Atas Syahmi itu sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qal sami'tuhu 'ala al-mimbar. Dia berkata, aku telah mendengarnya di atas mimbar. Yani Al-Mughirah bin Syu'bah ada ke atas mimbar sedang mensabdakan, menceritakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'u maknanya dia marfu' kan, dia angkat kan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua kata-kata menunjukkan datang daripada Rasulullah sallallahu. Tapi kita nak ingatkan balik, Imam Ad-Darqutni kata hadis ini tak sampai kepada Rasulullah sallallahu. Qal wa haddathani Bishr bin al-Hakam, ada lagi satu sanad. Dan telah menceritakan kepada kami Bishr bin al-Hakam. Wallafzu lahu, dan lafaz ini daripadanya. Qala haddathana Sufyan bin Uyainah, naik atas lagi Sufyan bin Uyainah. Qala haddathana Mutarrif wa Ibnu Abjar, naik atas lagi ada dua orang lagi, Mutarrif dan Ibnu Abjar. Macam tadi sami'a Syabiyah yaqul, sampai pada Syabi. Kedua mereka mendengar Syabi berkata, aku telah mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah yukbiru bihin nasa ala al-mimbar, telah menghabarkan hadis ini kepada manusia, kepada orang ramai di atas mimbar. Itu riwayat yang ketiga. Qala Sufyan, telah berkata Sufyan. Sufyan apa ni? Sufyan bin Uyainah. Kita ada dua Sufyan, Sufyan al-Thawri dan Sufyan ibnu Uyainah. Yang ini Sufyan bin Uyainah, sebab tadi Sufyan bin Uyainah. Rafa'ahu ahaduhuma, telah mengangkatnya, ini memarfu'kannya salah seorang daripada mereka, Urahu bin Abjar. Aku sangkakan, aku rasakan dia adalah Ibnu Abjar. Jadi ada dua kan, Ibnu Abjar dengan Mutarrif. Jadi salah satu daripada mereka ni naikkan, marfu'kan dia. Dan kata dia, kata Sufyan bin Uyainah, yang naikkannya, yang marfu'kan dia adalah Ibnu Abjar, bukan Mutarrif. Itu semua kemustilannya. Macam mana satu boleh naikkan, satu tak naikkan? Itu dia. Qal ta'ala Musa. Jadi tentang sanadnya, kalau kita nak pasal nak ringkas, tak boleh tanya banyak-banyak. Ini yang saya dah kaji ya. Dia mula daripada Imam Muslim. Boleh tak, boleh ya? Kita ada Ibnu Abi Umar ke Ibnu Abi Umar? Ibnu Abi kan? Ibnu Abi Umar. Kita ada Sa'id Ibn Umar. Kita ada Sufyan. Sufyan kita tahu namanya Sufyan bin Uyainah. Lepas Sufyan ni ada dua. Satu Abdullah bin Sa'id. Kalau boleh jelas, insyaAllah boleh baca lah ya, macam tadi ada kat dalam situ. Dan Mustarif. Kat sini pula Sufyan bin Uyainah. Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dia tak perlu nak sebutkan ni semua sangat. Dia sebutkan satu dah cukup sebenarnya. Tak pun ini kan. Tapi sekarang dia betul kan. Tiga. Kalau sini nampak macam tak kuat, penerangan dia ada dekat lagi satu. Sini awak nampak Mutarif dengan Abjad. Sini awak nampak Mutarif dengan lagi seorang. Kalau itu problem, sini ada lagi sambung. Jadi macam mana pun semua tertutup. Itulah kelebihan kitab Imam Muslim, Sahih Muslim, yang kita tak dapat kat kitab Sahih Bukhari. Daripada sudut sanadnya, dia amat berhati-hati. Dia tutup-tutup langkah-langkah dia. Nampak macam ada problem, tapi kat situ jawapannya ada kat situ je. Nanti macam tadi kita jumpa, dia katakan riwayat ni sama macam Ibn Mas'ud, tetapi tak ada ini. Dan dia tambah ini. Padahal dia pakai satu cukup. Tapi dia sengaja letakkan ni Kalau itu kalau itu orang kata ada masalah sikit, tak kenal ke apa, yang kat sini pun ada juga. Itu kelebihannya Sahih Muslim. Dalam satu bab dia bawakan beberapa buah riwayat. Kita dekat sini tak sampai lagi ya. Tak sampai, dah sampai ke? Kita belum sampai bab mustalah hadis. Kita belum kenal sahabat mana, tabi'in mana, sahabat-sahabat ulama hadis pun tak sampai lagi. Dan lafaz-lafaz hadis, lafaz adat pun kita belum sampai lagi. Jadi kita cukup agak macam rasa apa kata, janji dengar-dengar pun jadilah eh. Mana tahu mudah-mudahan kita sampai eh. Ha, gini pun jadilah. Jadi kalau ulama-ulama hadis bila sebut-sebut dia, dekat dalam gambar dia terus keluar diagram ni. Kalau kita baca pusing-pusing situ, kita makin pening. Kalau kita faham bahasa Arabnya dan kita biasa dengan hadis, orang cakap hadasani hadasani, dia dah nampak tangga ni. Ada hak dia nampak, ada lagi satu, ada lagi satu, ada satu tangga. Kalau orang tak biasa tak nampak. Jadi kita teruskan dengan sanadnya, kita jemahkan sanad dia. Minta maaf matanya, isi hadis ini Sa'ala Musa Rabbahu. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah tasminbah, dia kata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Musa alaihi salam telah bertanya Tuhannya, Rabbnya. Nabi Musa pernah bertanya Tuhannya, siapakah ataupun apakah ahli syurga, kedudukan ahli syurga yang paling rendah. Jadi dia tanya pada Allah SWT, duduk kedudukan ahli syurga yang paling rendah kat dalam syurga, apa dia? Jadi kata, jawab Allah SWT, dia adalah seorang lelaki yang datang selepas dimasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Yang ini semua ahli syurga dah masuk dalam syurga, dia baru datang. Dan dikatakan kepadanya, masuklah syurga. Maka dia berkata, wahai Rabb, bagaimana sedangkan manusia telah masuk ke tempat-tempat mereka dan telah mengambil bahagian-bahagian mereka, wa akhadhu akhadhatihim. Jadi dia kata, dia lihat dah penuhlah syurga tu, orang dah ada kat tempat masing-masing, dah ambil nikmat-nikmatnya, apa lagi tinggal untuk aku? Kau suruh aku masuk syurga nak pergi mana? Dah tak ada tempat lagi. Dikhayalkan dah penuh lah. Macam dalam riwayat sebelum ini. Falyuqalulah, maka dikatakan kepadanya, apakah engkau redha bahawa engkau mendapat seperti kekuasaan ataupun kekayaan seorang raja daripada raja-raja dunia? Dia berkata, aku redha, wahai Tuhanku. Maka dia berkata, itu adalah untukmu, dan sepertinya pada kali kelima, dapat kali kelima, kata hamba tersebut, Rabi itu. Lagi tu kata, Rabi itu, aku redha, wahai Tuhanku. Macam mana tak redha? Dah dapat masuk syurga, dah bagus dah, ni dapat lagi lima kali. Lepas tu kata Allah SWT, ambil tu semua dan yang 10 kali seperti itu. Yang zahir daripada ini, seolah-olah dah 15 kali. Campur satu dah 16 kali. Dah bercanggah dengan hadis sebelum ini. Jawabnya tidak. Yang kita ambil adalah yang akhir. Adalah yang terakhir. Misluh. Kemudian kata Allah SWT, rangkumkan semuanya 10 kali seperti itu. Itu pendekkan cerita. Jadi berkenaan, jadi tepat dengan riwayat yang sebelum ini, bahawa dia dapat 10 kali yang seperti itu. Jadi dapat 11. Walakamashtahat nafsuka, dan bagimu apa yang dikendaki oleh nafsumu dan yang dirasa lazat oleh matamu. Jadi bukan tu saja. Lepas tu kat dalam syurga tu, apa yang dia nafsu, semua dia dapat. Jadi ahli syurga ada nafsu kat situ. Tetapi kali ini nafsu dia semua akan dikotai, dia dapat tak macam kat dunia, dia nak macam-macam, tapi kata orang tu keluar eluda je lah. Orang dapat ni, orang dapat kereta, orang dapat rumah, orang dapat baju, orang dapat apa, cushion lah apa semuanya. Macam-macam sale semua dia nak, sale lepas satu sale, lepas satu sale. Dia nak jadi baca, tapi dapat ke tidak? Banyak kali tak dapat. Dalam syurga kelak, apa dia nak semua dapat. Wa lazzat ainuka, apa matanya nampak cantik lazat, semua dia punya. Jadi kata orang tersebut, raditu rabbi. Qal rabbi fa'alahum manzila. Kemudian dia berkata, siapa pula berkata ni, wahai Tuhanku yang paling tinggi tempatnya? Siapa kata ni? Nabi Musa AS. Ingat ni cerita tentang Nabi Musa berdialog dengan Allah SWT. Yang paling tinggi pula macam mana? Kata Allah SWT, mereka-mereka itulah yang aku inginkan. Aku akan tanamkan karamatahum, kemuliaan-kemuliaan mereka dengan tanganku. Dan aku mengkhatamkan atasnya dan aku sempurnakan di atasnya. Maknanya orang yang paling tinggi sekali ini, aku dah pilih dorang, aku dah hendak dorang dan aku pilih dorang. Kelebihan-kelebihan mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka, karamat-karamat mereka, semuanya aku telah tanam, aku telah jaga dengan tanganku dan aku akan tutup dengan tanganku. Khatamtu alaiha. Falam taru ainun walam tasma'udhunun walam yaktur ala qalbi bashar. Tak ada sebuah mata pun yang pernah melihatnya dan tak ada telinga yang mendengarnya dan tidak pernah terfikir di dalam hati manusia. Apa dia? Nikmat-nikmat untuk orang-orang yang paling tinggi darajatnya di dalam syurga. Tak disebutkan lah. Sebab Allah SWT yang jaga karamat yang akan diberikannya, kelebihan-kelebihan Allah yang dah tanam. Macam kita tanam pokok, kita jaga, kita siram, kita apa semuanya kan. Kalau kata, kalau masalah rumput, rampai apa semuanya, nak kena trim, nak apa semuanya, ada dia punya insect dia apa semua. Maknanya kita katakan pemeliharaan dijaga oleh Allah SWT, nikmat untuk ahli syurga yang tinggi ini. Kemudian khatam tu alaiha, Allah aku sempurnakan nikmat-nikmat ini. Maka tak adalah orang pernah nampak, pernah lihat, pernah terfikir pun. Kita fikir apa pun takkan sama dengan apa yang Allah berikan kepada orang yang di atas, yang paling tinggi ini di dalam syurga. Qal, berkata perawi, wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla, dan dalilnya, pembenarannya adalah di dalam kitab Allah azza wa jalla. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tak ada, tak diketahuilah satu jiwa pun tentang apa yang kami, yang telah disembunyikan untuk mereka daripada nikmat-nikmat. Min qurrati a'yun. Qurrati a'yun kita terjemahkan yang ringkasnya adalah nikmat. Tak ada satu orang pun mengetahui nikmat yang aku sembunyikan, yang aku simpan untuk mereka, untuk orang-orang ini. Kalau di dalam surah Sajdah sebelum itu diterangkan sifat-sifat mereka, iaitu tataja fajunubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berjauhan badan mereka daripada katil-katil mereka, yakni pada waktu malam mereka kurang tidur. Yad'una rabbahum, sebab mereka meminta kepada Tuhan mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mengeluarkan apa yang kami rezekikan kepada mereka daripada zakat dan sebagainya. Jadi itu adalah sifat-sifat orang yang akan dapat nikmat yang tinggi yang tak ada orang pernah nampak. Sebab apa? Memang disembunyikan, tak ada orang tahu. Jadi kita faham sekarang nikmat-nikmat di dalam syurga untuk ahli syurga ni ada dua, ada dua macam. Satu yang biasa, yang ada macam kat dunia ni. Macam raja kat dunia ni banyak kali ganda, ya, sampai 10 kali ganda, tapi tetap macam kat dunia juga. Baik. Yang lagi satu adalah apa yang tak ada orang tahu, apakah nikmatnya, sebab dirahsiakan. Bila dirahsiakan tentunya dia adalah lebih besar dan hebat. Jadi itulah balasannya bagi orang yang merahsiakan ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam-malam orang tak tahu dia bangun tahajud, orang tak tahu dia disedekahkan hartanya sebab tu Allah pun sembunyikan ganjarannya kepada orang-orang tersebut. Jadi ada dua jenis ahli syurga atau nikmat ahli syurga. Baik, kemudian riwayat berikutnya, qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ubaidullah al-Ashja'i an Abdul Malik ibn Abjar qala sami'tu Sya'biy yaqul sami'tu al-Mughirah ibn Syu'bah yaqul 'ala al-minbar inna Musa alaihi salam sa'ala Allah 'azza wa jalla an akhaffi ahli al-jannati minha hawdan wa saqal haditha bi nahwihi. Dengan sanadnya daripada Abdul Malik ibn Abjar. Jadi ibn Abjar siapa nama dia? Abdul Malik. Jadi ini faedah banyak riwayat. Jadi kalau kita tak tahu siapa nama dia ya, Ibn Abjar ni, oh, dekat dalam riwayat lain dah sebutkan nama dia Abdul Malik ibn Abjar. Dia telah mendengar, dia telah berkata, Aku telah mendengar daripada Syabi berkata, aku telah mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata atas mimbar, sesungguhnya Musa alaihi salam telah meminta Allah azza wa jalla, yakni meminta tahu siapakah yang paling rendah akhati daripada ahli syurga bahagiannya di dalam syurga. Kemudian dibawakan hadis seperti itu. Ini semua tambahan-tambahan, sebenarnya ada faedahnya daripada sudut sanadnya. Dan riwayat berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umayr qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash 'an Al-Ma'rur ibn Suwaid 'an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah wa akhir ahli an-nari khurujan minha rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha fatu'radu alayhi sighara dhunubihi fayuqal amilta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza wa amilta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza fayaqulu na'am la yastati'u an yunkira وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Yang maksudnya dengan sanadnya kali ini daripada Abu Dzarrin radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengetahui ahli syurga yang terakhir yang masuk syurga dan ahli neraka yang terakhir keluar daripadanya, iaitu seorang lelaki yang didatangkan pada hari kiamat lalu dikatakan tak disekat kepada siapa? Kepada malaikat. I'ridu alaihi, tunjukkan kepadanya, di hadapannya, dosa-dosanya yang kecil, dan angkatlah darinya dosa-dosanya yang besar. Lalu ditunjukkan kepadanya dosa-dosanya yang kecil, kemudian dikatakan kepadanya, engkau pada hari demikian dan demikian kau telah melakukan demikian dan demikian, dan pada hari sekian-sekian kau telah melakukan sekian-sekian. Dia terpaksa cakap apa? Naam, ya. Tak payah tanya ya ke tidak lah. Betul, kau dah buat gini pada hari sekian. Subhanallah, ini masalah. Kita hidup berapa lama? Yang minggu lepas dah tak ingat, bukan-bukan semalam dah tak ingat. Kalau dosa ditunjukkan, kalau dosa ni ditunjukkan, ni baru dosa kecil ni. Pada hari sekian kau buat sekian-sekian, pada hari sekian-sekian. Dia terpaksa cakap na'am. Subhanallah, dah cuak dah ni. Asal dia cuak, ini belum lagi dosa besar ni, macam mana ni? Habis aku, dosa kecil semua dah ditunjukkan. Jadi kata Rasulullah SAW, la yastati'u an yunkir, dia tak dapat mengingkarinya. Tak ada hadapan matanya. Apa dilakukan? Ditunjukkan apa yang dibuat. Ditunjukkan dosa-dosanya. Jadi kalau zaman dulu kata mustahil, sekarang dah tak mustahil lah. Ini semua senang apa zaman sekarang. Boleh rekod aja. Tapi Allahu'alam caranya macam mana. Tapi untuk sekarang kita makin yakin bahawa hadis macam ni memang lagi mudah nak percaya. Senang nak beriman dengan. Tak ada masalah. Jadi dia nampak wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tuhrada alayhi. Dan dia dalam keadaan yang amat takut kalaulah dosa-dosa yang besar ditunjukkan di hadapannya. Fayuqalulah. Jadi di sini dalil bahawa dosa itu ada dua. Dua macam. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Dan orang ini pasal nak masukkan dia dalam syurga, yang ditunjukkan cuma dosa kecil je. Dosa besar, bagaimana ditunjukkan dah? Diangkat daripadanya. Maknanya dia hapuskan lah, tak ditunjukkan terus. Selamat je. Kemudian dikatakan kepadanya, dah dosa kecil ni tunjukkan satu-satu tu, fa innalaka makanan kulli sayyi'atin hasanah. Sesungguhnya untuk engkau di tempat tiap dosa itu pahala. Semua tadi yang dosa tadi semua yang kata na'am, ya ya ya tu semuanya, kata Allah sesungguhnya engkau dapat gantinya setiap dosa tu satu pahala. Dia buat dosa boleh dapat pahala. Bukan dihapuskan, dah hapuskan dah bagus, jadi kosong balik eh. Tak dapat pahala. Kemungkinan orang ini telah bertaubat. Ataupun yang penting Allah SWT berikan kelebihannya. Jadi sebagaimana dalam surah Al-Furqan, faman taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang bertaubat dan beriman amanah wa amila amalan salihan, beramal amal yang salih, maka mereka itu yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka Allah akan menukarkan dosa-dosa mereka itu menjadi hasanat, menjadi pahala-pahala. Jadi itu mensyarahkan atau mentafsirkan ayat di dalam Al-Quran. Mungkin dia bertaubat ataupun dia masih beriman ataupun dia ada amalan-amalan soleh yang lain, maka dosa-dosanya ditukar menjadi kebaikan, jadi pahala. Tambah lagi pahala. Dia dah. Walaupun begitu, kata lelaki tersebut, Rabb qad amiltu asya'a la araha hahuna. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan perkara-perkara yang aku tak nampak ni dekat sini. Mana dia? Dah dapat semuanya dah tukar jadi baik kebaikan, dia tanya pula yang lain-lain tu apa hal? Contohlah. Maka kata perawi, yakni Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ketahuan sehingga nampak gigi gerahamnya hatta badat nawadiru. Rasulullah sallam ketahuan. Sebab orang ini dia nak tanya lagi sudahlah. Ataupun orangnya adalah orang yang paling kira untung, beruntung. Dan orang yang terakhir masuk syurga, dia dapatnya nikmat seperti ini. Dan maknanya dia dapat nikmat bukan hanya dia punya pahala yang tak seberapa tu dia dikira, kemudian dosa kecilnya diganti kepada pahala, kemudian dosa-dosa besarnya telah diangkat rupa-rupa. Okay. Dan ini semuanya adalah daripada kelebihan fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham sekarang orang masuk syurga apa ni bukan kerana ataupun bukan sebagai bayaran daripada amalannya di dunia. Bukan, syurga tu bukan dibeli dengan amalannya, tak boleh beli. Tetapi kita masuk syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. amalan-amalan ni hanya sebab saja. Dia tak boleh dapat beli syurga. Kalau kita nak katakan harganya, memang tak boleh kita belikan amalan-amalan kita yang macam tu je. Tapi semuanya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita amal pun mesti amal sebab dia adalah sebab. Tapi dalam masa sama, jangan lupa minta rahmat daripada Allah SWT. Dan saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya, jangan lupa husnuzan terhadap kepada Allah SWT. Baik sangka terhadap Allah SWT. Lagi-lagi ketika nak mati, husnuzan atau husnuzan, sangka baik Allah SWT akan kabulkan doa aku, akan terima segala amalan aku, akan menerima taubat aku dan sebagainya, akan masukkan aku dalam syurga. Itu husnuzan, sangka baik pada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Sebab Allah SWT di dalam hadis qudsi telah bersabda, telah berfirman, in ana inda zanni abdi bi aku di sisi zon sangkaan hamba ku kepada. Jadi kalau dia sangka baik bagiku, insyaAllah dia akan dapat kebaikan. Jadi Allah SWT kat mana? Dia tengok kita punya sangkaan baik. Tetapi adakah orang yang amalan dia masya-Allah punya baik? Tapi terbalik yang tak baik. Lepas tu tahu-tahu dia nak mati, dia nak husnuzan. Boleh tak dia terbawa dirinya untuk husnuzan kepada Allah SWT? Secara logiknya dia tahu dia tak boleh husnuz. Dia akan rasa habis aku. Pasal dia sengaja buat kejahatan, kemudian dia nak kebaikan daripada Allah SWT. Itu tak mungkin. Jadi awak nak dapat husnuzan ketika nak meninggal dunia, tetap juga nak lakukan sebab dapat husnuzan ni. Bila kita nak katakan kebanyakan, kita buatlah wajib-wajib, kita buat ada juga amalan-amalan sunat dan sebagainya. Dosa besar pun kita cuba elakkan memang. Tapi ada dosa kecil-kecil kita tak tahu kita tersilap. Dekat sinilah kita husnuzan, baru boleh husnuzan. Jika kita husnuzan ketika itu, Allah SWT janji dia akan berada di husnuzan kita dan dia akan berikan apa yang kita nak daripada kebaikan. Sangka baik pada Allah SWT, Allah dikatakan balasnya dengan berbaik dengan kita. Dia tak ada pula macam orang buat maksiat apa-apa semuanya, dia punya amalan sikit sangat, kemudian dia nak husnuzan. Tak akan, dia tak akan dapat husnuzan. Ada apa-apa soalan? Kita pindah pada hadis berikutnya. Bila Nabi Musa tanya dengan kawan, Allah Alam. Zahirnya ketika Nabi Musa alaihi salam masih hiduplah. Kemudian kisah itu, apa yang berlaku tu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallam dapat wahyu tersebut, dia khabarkan kepada sahabat. Kita cakap insyaAllah, tapi sebenarnya dalam hati tak nak buat. Tak boleh lah, itu bohong. InsyaAllah sebenarnya adalah satu apa ni, janji yang menguatkan, bukan janji yang melemahkan. Cakap insyaAllah semuanya betul-betul, cuma kita gantungkan apa yang akan berlaku kepada kehendak Allah SWT. Sebab kita masih tak tahu benda itu akan berlaku ataupun tidak. Tapi maknanya kita dah azam nak buat, kita akan ambil langkah-langkahnya untuk mencapai yang tak jadi lain kita. Itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah SWT. Tapi kalau kita cakap insyaAllah sebelum kita tak nak buat, kita bohong. Zaman dulu ataupun zaman, kalau orang baik-baik dia cakap insyaAllah itu betul-betul lah dia yang datang. Bukan maknanya dia tak cakap insyaAllah itu tak datang. Dosa aku mungkin janji. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, sebarang siapa yang berhutang dengan seseorang, kemudian dia berniat tidak mahu membayarnya, maka Allah SWT sekali tidak akan menjadikan atau menjadikan dia dapat membayarnya. Itu sebuah hadis yang baru. Orang berhutang dengan orang, dalam hatinya tak nak bayar. Walaupun ada dia tak nak bayar, dia dah niat dengan hutang dia tak nak bayar, maka Allah SWT tak akan bayar. Maknanya dia tak akan jadikan orang tersebut boleh bayar. Dia sampai bila tak akan dapat tak akan dapat bayar. Jadi kalau kita nak faham fikahnya, bahawa niat kita tu penting. Niat kita nak lakukan, dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, siapa hutang dia niat nak bayar, Allah akan bantu dia untuk dapat bayar. So, kalau dia tak nak bayar, ada je masalah dia tak dapat bayar. Dan bila dia tak dapat bayar, dia ada masalah. Macam-macam masalah, hari kiamat pula tergantung. Walaupun mati syahid pun tergantung, dia punya dia tak boleh dapat naik kelas. Kelamnya pasal hutang dia belum settle. Lagi orang tak apa, waris-warisnya tak habiskan hutang, tak selesaikan, langsaikan hutangnya, tetap dia ada dekat situ. Hari kiamat nak bayar macam mana? Kalau dia niat tak nak bayar, maknanya dia berdosa. Bila tak ada duit hari kiamat, pocik pun tak ada duit, tak ada apa, macam nak bayar orang? Bayar apa? Kalau dia tak nak halal kan, bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala. Kalau bayar dengan pahala cukup tak apa. Kalau bayar dengan pahala cukup tak apa. Kalau tak cukup macam mana? Dosa orang tu, kita pula yang ambil. Itu yang teruk. Itu yang orang muslim. Baik. Riwayat berikutnya, wa haddatsana Ibnu Umair qala haddatsana Muawiyah wa Waqi' ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Abu Turaid qala haddatsana Abu Muawiyah ila huma anil A'mash bi hadha al isnad. Dengan sanadnya, kalau terjemahannya, itulah terjemahannya. Ada banyak sanad-sanadnya yang berbeza-beza. Ini untuk apa ni, orang yang mengkaji sanadnya. Sengaja Imam Muslim letakkan kat situ. Dan ini daripada Ahmash lah dan sebagainya. Qala haddatsani Ubaidullah ibn Sa'id wa Ishaq ibn Mansur kilahuma an Rawd. Qala Ubaidullah qala haddatsana Rawd ibn Ubadah al-Qisti عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحتكم تأخذ من شاء الله ثم يطفئ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجورهم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراكه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. Di hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia telah ditanya, yakni dia telah ditanya tentang al-burud, yakni perjalanan di atas sirat titian. Jadi Jabir pun berkata, ini hadis yang muskil sekali lagi. Jabir berkata, dia tak kata Rasulullah SAW bersabda. Jadi dia berkata, Naji'u nahnu, kami datang pada hari kiamat daripada sekian-sekian. Ini semua tak ada makna yang kita akan terangkan. Unzur ai fawqa zalika an-nas, ai zalika fawqa an-nas, di atas manusia. Dia berkata, kemudian dipanggil umat-umat berserta dengan patung-patung mereka yang dahulu mereka sembah. Al-awwal fal-awwal, yang dahulu kemudian yang selepasnya. Maknanya daripada zaman Nabi Adam dipanggil dahulu, kemudian Nabi selepas itu, Nabi selepas itu. Semua umat-umat yang sembah patung dipanggil. Kemudian Tuhan kami datang selepas itu dan dia berkata, man tanzurun, siapakah kamu tunggu? Tanzurun maknanya tantazirun. Dalam bahasa Arab, kalau dia straight saja tak ada ilah, man tanzurun maknanya man tantazirun boleh. Kalau dia man tanzurun ilah man tanzurun maknanya kepada, mesti nak lihat dengan mata. Jadi makna tanzurun ni maknanya siapa yang kamu tunggu. Sama macam dalam surah Sajadah, fan fa'arid anhum mantazir in, ada fa'anzir wa'anzirhum. Wa'anzirhum maknanya di dalam Al-Quran tu, maka berilah tangguh untuk mereka. Anzirhum, berilah tangguh kepada mereka. Jadi mereka menjawab, yang ini orang-orang yang beriman tu, yang tinggal tu, pas orang yang kafir semuanya telah dipanggil dengan patung-patung mereka. Orang beriman menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Maka Allah berkata, aku Tuhan kamu. Maka mereka berkata, sampai kami melihat kepadanya. Diorang kata, dia tak percaya lah, kami akan lihat kepada Tuhan kami, baru kami akan ikut dia, maknanya akan pergi dari sini. Jadi kata Jabir, fayatajalla lahum yahab, maka Allah SWT pun menampakkan dirinya kepada mereka, lahum, dalam keadaan ketawa. Dia berkata, fayantaliqu bihim wa yattabi'una, dan Allah SWT pergi bersama mereka dan mereka mengikutinya. Dan diberikan setiap insan daripada mereka yang munafik ataupun yang mukmin cahaya. Maknanya ketika itu macam hadis yang sebelum ini, kalau kita ingat lagi, yang tinggal tu termasuk juga orang-orang yang munafik. Tapi mereka sama-sama dengan orang beriman, macam orang kat dalam dunia sama-sama dengan orang beriman. Jadi semua diberikan apa? Cahaya. Tsumma yattabi'una, kemudian mereka mengikutnya. Ini yang kita maksudkan daripada mengikut, bukan mengikut Allah tapi mengikut cahaya tersebut. Wa 'ala jisri jahannam kalalib wa hasatun, dan mereka dengan cahaya tersebut sekarang nak menyeberangi titian sirat, dan di atasnya ada cangkuk-cangkuk tu dan duri-duri. Ta'khudhu man syaa Allah, dia mengambil, menyangkut siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma yutfa'u nurul munafiqin, kemudian digelapkan atau dimatikan cahaya orang-orang yang munafiqin. Dah tak ada cahaya, macam mana nak jalan? Jatuhlah ke bawah. Gelap, dia akan jatuh. Tsumma yanjul mu'minun, kemudian orang-orang beriman akan selamat. Yani selamat seberang titian sirat tersebut. Dan kumpulan pertama yang selamat, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama Lailatul Badr. Sab'una alfan la yuhasabun, 70,000 orang tidak akan dihisab. Itu yang pertama, yang lepas. Tsummal ladzina yalunahum ka'adwa'i najmin fis sama', kemudian kumpulan kedua yang selamat daripada siapa? Golongan orang-orang beriman ini, wajah-wajah mereka seperti cahaya bintang-bintang di langit. Tsumma kadzalik, kemudian demikian pula. Ya, ini semuanya wajah mereka, cahayanya di wajah mereka tapi makin-makin kurang sikitlah. Tapi bercahaya. Tsumma tahillu syafa'ah, kemudian dihalalkan syafa'at. Maknanya diizinkan syafa'at. Syafa'at ini untuk apa? Untuk keluarkan orang-orang yang berbuat maksiat daripada kalangan orang beriman, keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Sebelum ini belum boleh syafaat lagi. Bila Allah dah izinkan syafaat, baru orang boleh beri syafaat. Wa yashfa'una hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'ira. Dan mereka pun memberi syafaat sehingga keluar daripada api neraka orang yang pernah berkata la ilaha illallah dan di dalam hatinya ni daripada sebesar ataupun seberat rambut daripada kebaikan. Jadi orang yang beriman la ilaha illallah tu maknanya dia beriman, dia sebut la ilaha illallah, dia orang Islam. Dalam hati pula ada kebaikan sebesar atau seberatnya rambut, maknanya dia pernah buat baik. Ini lain, ini adalah syafaat apa? Syafaat orang Islam. Syafaat Allah SWT lain. Tak pernah buat amal apa-apa pun Allah SWT keluarkan. Pasal dia ada iman saja Allah dah keluarkan dia daripada api neraka. Kemudian orang-orang ini kata Jadir, fayuj'aluna bi tina'il jannah. Mereka diletakkan di, kita katakan tina tu apa namanya, ya, terambi ya, terambi. Terambi pun kalau susah nak faham sekarang, apa dipanggil macam kawasan lapang lah, di dalam di syurga. Jadi ada kawasan lapang kat syurga tu, macam tina dekat Masjid Nabi tu yang ada payung-payung tu, kawasan lapang, ha, itulah tina halaman. Jadi mereka di, orang yang diberi syafaat tu, yang keluar daripada neraka, diletakkan di situ. Kemudian ahli syurga mulalah merenjis-renjiskan ataupun menuangkan ke atas orang-orang tersebut dengan air. Orang ahli syurga dia renjis-renjis air syurga kepada orang-orang yang baru keluar daripada api neraka. Dan kalau kita ikut riwayat mereka, bagaimana keadaan mereka? Hangus. Hangus kumanan, macam marang. Jadi mereka campakkan air sehinggalah, campakkan air, direjiskan ni sehinggalah mereka tumbuh seperti tumbuhnya sesuatu di akhirnya banjir ataupun akhirnya jalannya air. Kalau ada tempat air kat akhir kat situ tu, nanti kalau kita tanam sesuatu dia akan tumbuh. Jadi maknanya tumbuhnya, kalau kita ingat lagi riwayat sebelumnya, tumbuh dia lambat ke cepat? Tumbuh dia cepat. Tumbuh dia cepat. Sebab tempat tu subur. Bila tumbuh cepat, tempat air banyak tu kan, dia akan tumbuh cepat. Dan ini kita dapati agak pelik juga. Macam mana dia boleh tumbuh cepat? Sedangkan mereka tu lemah, baik, dah hangus. Jadi sebab tu dia tumbuh macam multawiyah. Macam apa ni kita katakan tidak straight, miring-miring gitu. Sampai dia jadi kuat. Nah, yang itu yang kalau kita tengok dia dan ada yang macam kuat sikit, dia punya tu kuning, hijau aja ataupun kena matahari sikit, kuning sikit dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka kan akan hidup kembali. Wa yadhabu qarahu. Dan tinggallah orang-orang tersebut tadi apabila dia campakkan air tadi, dia hilang dia punya bekas purak. Purak ni bekas terbakar ni. Semua ada bekas terbakar kan? Ini semua akan hilang. Kemudian mereka akan bertanya hatta tuj'alu lahu dunya. Kemudian orang itu akan ditanya, akan bertanya, akan meminta sehinggalah diberikan kepadanya dunia dan 10 kali sepertinya. Jadi kita faham hadis itu maknanya tak sama, riwayatnya daripada sahabat-sahabat lain macam-macam sanadnya, tapi maknanya tak sama, tak ada perbezaan. Jadi inilah kata Rasulullah, kata Jabir radhiyallahu anhu berkenaan dengan apa ni, penyeberangan di atas sirat. Jadi hadis ini hadis maufuk ke hadis marfuk? Kalau tengok maknanya ni hadis marfuk. Dulu kita dah baca dah hadis Anas, hadis apa semuanya kan. Ini tentu hadis marfuk. Tapi sanad ni memang hadis maufuk. Tapi ada dekat Sahih Muslim. Itu yang tadi kita terangkan tadi. Dalam Sahih Muslim ni kadang-kadang ada asar daripada sahabat untuk menguatkan fahaman hadis, tak mencacatkan kitab Sahih Muslim. Macam dia tak kata daripada Rasulullah SAW kemudian sanadnya terputus ke? Tak ada pula macam itu. Memang Jabir kata dia yang cakap. Jadi Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hadis yang panjang ini. Dia menjawab ini sebab dia ditanya. Jadi dia jawablah apa yang dia tahu, dan dia tak menjawab melainkan daripada apa yang dia tahu daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW, bukan daripada orang lain. Kadang-kadang perkataan di dalam hadis tersebut seperti tajalli, menampakkan Allah, menampakkan dirinya, ketawa dan sebagainya, itu sebagaimana kita telah syarahkan sebelum ini, tidak seperti yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi ya. Semuanya zahir. Jadi kita faham di sini kita akan diberikan cahaya untuk menyeberangi sirat. Dan cahaya ini mengikut apa? Cahaya ini mengikut amalan kita. Lebih banyak amalan kita, cahaya kita makin terang. Kalau cahaya tak kuat tu maknanya amalan dia tak banyak, tak bagus. Jadi itu sebab dia tergelincir-gelincir, naik balik dan sebagainya. Orang munafik habis, cahaya dia boleh dapat terus hilang. Ada orang cahayanya sebesar apa ni? Sebesar dia dekat kaki apa tu? Ibu jari kakinya. Itu dia cahaya dia. Ha, nasiblah dia. Dia jalan tu orang beriman. Itu yang banyak maksiat. Tapi tetap akan dapat cahaya. Tapi cahaya, ada orang pula cahaya dalam kecil, kejap ada, kejap padam. Dia ada juga orang munafik terus tak ada cahaya. Sebab tu mereka akan jatuh dan masuk dalam api ni. Dia hadis-hadis seperti ini, dia menguatkan iman. Sebenarnya dia menguatkan iman. Ini akan berlaku pada hari kiamat. Dia bukan menerangkan kita apa yang berlaku hari kiamat. Pada hari kiamat kemudian dah tak ada apa-apa maknanya, tak ada apa-apa maksudnya. Tapi maksudnya adalah kalau kita tahu ini akan berlaku pada hari kiamat, begitu dan begini, dengan sebab itu dan sebab ini, maknanya kita pastikan ya, ini kita dapat beramal dengannya. Yani kita beramal supaya kita tidak jadi orang yang munafik misalnya, ataupun kita orang-orang yang masuk syurga dengan tanpa hisab misalnya dan sebagainya. Kalau boleh jangan sampai orang-orang yang diberi syafaat lah, yang dah masuk api neraka lepas tu dikeluarkan dengan syafaat. So, orang yang rugi, orang yang rugi. So, orang yang masuk api neraka tu adalah orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia diazab. Dan orang yang lepas daripada neraka itu ialah orang yang telah berjaya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang telah diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, ialah faqad faz, telah berjaya. Kalau masuk neraka maknanya tak berjaya. Kita tinggalkan syarah Imam Nawawi kat bawah tu sebab kita nak baca banyak riwayat kalau boleh ni. Ini dah banyak juga. Riwayat berikutnya lebih kurang serupa, sanadnya berbeza. Kata Imam Muslim, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr sami'a Jabiran yaqul سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. Ini dia. Dengan sanadnya daripada Umar, dia telah mendengar Jabir berkata, dia telah mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan telinganya. Dia berkata bahawa sesungguhnya Allah telah mengeluarkan atau akan mengeluarkan manusia daripada api neraka dan masukkannya di dalam syurga. Jadi ini sama tak dengan hadis tadi? Jawabnya sama. Kenapa Imam Muslim masukkan kat sini pendek aja? Nak buktikan hadis ni sebenarnya hadis yang marfu' daripada Rasulullah SAW. Dia kata dia mendengarnya dengan telinganya. Jabir dengar hadis ini dengan telinganya. Apa faedahnya? Sebagai takkid, sebagai kekuatan bahawa dia benar-benar mendengar. Kenapa orang kadang-kadang cakap macam ini? Aku dengar dengan telinga aku, aku hafal dengan hati ibu. Sebab kadang-kadang benda yang diriwayatkan tu ada permasalahannya, ada orang-orang yang tentang. Hadis ini yang kita baca ini dari tadi ini semuanya adalah salah satu hadis yang ditolak, diingkari oleh seorang atau sekumpulan orang Islam ketika itu. iaitu kumpulan Al-Khawarij. Al-Khawarij tak pakai hadis ni, dia tentang hadis ini. Sebab tu ulama akan mengatakan, meriwayatkan hadis-hadis ini dan mereka menguatkannya dengan surah-surah, dengan mendengarnya, dengan telinga dan sebagainya. Qala haddatsana Abu Rabi', qala haddatsana Hammad ibn Zaid, qala qultu li Amr bin Dinar, asami'ta Jabir ibn Abdullah yuhadditsu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah yukhriju qauman min an-nar bisyafa'ah, qala na'am. Kali ini daripada Abu Rabi', dia telah mendengar Hammad bin Zaid. Dia telah berkata, aku telah berkata kepada Amr. Amr yang tadi atas tu namanya adalah Amr bin Dinar. Apakah engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan di Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya Allah akan mengeluarkan sebuah kaum daripada api neraka dengan syafaat? Jawabnya, benar. Jadi ini dalil bukti hujah untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada syafaat pada hari kiamat. Untuk siapa syafaat ini? Untuk orang-orang yang buat dosa daripada orang yang beriman dan masuk neraka, boleh keluar dengan syafaat Allah Subhanahu wa. Dan riwayat berikutnya, haddatsana Hajjaj bin Sya'ir, qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, qala haddatsana Qais bin Sulaim Al-Anbari, qala haddatsani Yazid Al-Fatir, qala haddatsana Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qauman yukhrajuna minan nar yahtariquna fiha illa darati wujuhihim hatta yadkhuluna al-jannah. Bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya sebuah kaum dikeluarkan daripada api neraka sedangkan mereka telah terbakar di dalamnya, melainkan bulatan di wajah-wajah mereka, sampailah mereka masuk ke dalam syurga. Jadi di sini ada tambahan bahawa orang-orang tersebut yang dapat syafaat ini dah masuk neraka, dah terbakar dah, tetapi ada daripada bahagian anggota badan mereka yang tidak terbakar. Kat mana? Pusingan wajah mereka. Kemudian dimasukkan dalam syurga. Dan kalau kita ingat lagi, pusingan ataupun bulatan di wajah mereka, tak maaf, tidak terbakar ini, di hadis sebelum ini kita pernah baca bahawa semuanya terbakar, dibakar oleh api neraka, melainkan apa? Tempat-tempat tu sujud. Tempat sujud muka saja, tangan, lutut dan kaki. Jadi kalau kita lihat hadis tersebut, anggota-anggota badan tersebut itu pun tak kena bakar dengan api. Tapi dalam hadis ini seolah-olah semua kena bakar melainkan wajah-wajah mereka. Sebab tu adalah tempat sujud. Jadi kalau nak mengkompromikannya, kita katakan bahawa ada orang yang tak terbakar semua tempat sujudnya, ada orang yang terbakar melainkan mukanya saja. Maknanya ada tempat tu kena bakar juga, tapi yang takkan terbakar, yang kongsi apa ni, hukumnya adalah tempat muka mereka tak terbakar. Jadi ada orang tetap kena bakar tempat-tempat lain, melainkan darati wujuhi. Jadi ada dua jenis orang. Jadi macam itu kita kompromi kan, hadis-hadis ini tak ada pencenggahan. Ada orang yang tempat sujudnya tak terbakar, kakinya pun tak terbakar, lututnya pun tak terbakar, tangannya pun tak terbakar. Ada orang yang terbakar juga semuanya, yang itu semuanya terbakar, tapi tak terbakar adalah bulatan ataupun di muka-muka mereka. Jadi tak ada masalah kan. Okey. Jadi kita kena cepat-cepat sikit. Hadis berikutnya dah sampai lah. Dah sampai. Kita ambil 5 minit, 10 minit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Hajjaj ibn Sya'ir, qala haddatsana Al-Fadl ibn Dukaim, qala haddatsana Abu Asim, yani Muhammad bin Abi Ayyub, qala haddatsani Yazid Al-Faqir, qala kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yi Al-Khawarij, فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسًا إِلَى سَارِيَةٍ جَالِسًا ya, betul kan? Kalau jalisun, itu jalisun kan? Ha? Jalisun, betul kan? جَالِسًا إِلَى سَارِيَةٍ حَلَّتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماكن قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. Ini maksud daripada hadis ini daripada Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir ni kalau awak baca kat situ, kalau ingatkan Yazid yang miskin, bukan eh. Faqir ni dinamakan faqir atau digelar faqir sebab waktu kecil dia dia pernah kena sakit dekat faqar dia. Faqar ni adalah apa ni, tulang belakang dia, backbone dia. Jadi disakit sehinggakan dia terpaksa lah tunduk. Jadi orang panggil dia Yazidul Fakir. Dia fakir lain pula. Jadi kisah Yazid Fakir, bagus pula nama dia macam itu. InsyaAllah kita ingat, kita ingat nama Yazidul Fakir. Kita ambil pelajaran daripada kisah orang ini. Dia seorang tabi'in. Dia berkata, aku dulu ada ter, kita panggil apa ni, syarafah ni, aku ada termakan ataupun masuk dalam hati aku satu pendapat dari pendapat khawarij. Dia dia apa, dia termakan syubhatnya mazhab khawarij. Maka kami keluar di dalam kumpulan yang ramai bilangannya, kami inginkan, ingin membuat haji, nuridu an nahruj. Kemudian kami selepas haji itu, kami nak keluar atas, keluar atas manusia, kalau kita terjemah kan, sumana khruju 'alan nas. Tapi maksud dia kami nak apa ni, kami nak lawan kita punya ketua, kami nak lawan imam kita, kami nak lawan orang Islam. Qala famararna 'alal Madinah, nak buat haji, mereka lalu Madinah. Zahirnya mereka datang daripada kawasan Iraq dan sebagainya. Jadi sampai Madinah dulu. Sampai kat Madinah, kami, dan ketika kami sampai Madinah, kami nampak Jabir bin Abdullah sedang menceritakan hadis kepada sebuah kaum di hadapannya. Sedang duduk di, menyandarkan kepada tiang. Jadi kita tahulah kat mana ni, dalam Masjid Nabi SAW. Jadi kita tahu Jabir bin Abdullah kerja dia selepas Nabi SAW wafat menjadi guru, menjadi guru agama, mengajar orang bacakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza huwa qad zakara jahannamiyin. Dan ketika itu kami dapati dia sedang menceritakan, menyebutkan tentang al jahannamiyun. Jahannamiyun tu kalau kita ingat lagi dalam riwayat sebelum ini adalah utaqa, utaqa Allah, bebasan-bebasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang telah dibebaskan Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Jadi dia ada dua nama, utaqa dan jahannamiyun. Boleh ingat Jahannamiyun? Kalau baca baca kat kitab, macam awak nampak Jahannamiyun, orang baru awak faham siapa tu Jahannamiyun. Maknanya orang-orang yang banyak buat dosa masuk api neraka, masuk Jahannam. Tapi bukan dia kekal, eh? Jahannamiyun ni bukan orang yang kekal dalam neraka, tapi dia akan keluar. Jadi kita minta jangan jadi Jahannamiyun. Qala faqultu lahu. Jadi kata Yazid Al-Fatir, aku berkata kepadanya, pada siapa? Pada Jabir bin Abdullah, wahai sahabat Rasulullah, apa ni yang kamu ceritakan ni? Mahadallazi tuhadithun. Sedangkan Allah berfirman, ini dia awak tanya tadi kan, innaka man tudkhilin nara faqad azzaitah. Sesungguhnya yang telah engkau masukkan dalam neraka itu engkau telah hinakannya. Macam mana ni boleh keluar ni? Dan Jahannamiyun boleh keluar balik ni? Dan Allah SWT telah berfirman, dan setiap kali mereka nak keluar daripadanya, maka mereka dikembalikan ke dalamnya. Maknanya mereka boleh keluar tak? Tak boleh keluar. Engkau wahai sahabat Rasulullah, macam mana kau boleh kata diorang keluar? Nampak tak tabi'in ni Yazid Al-Fakir ni dengan fahaman khawarij ni, dia hujah dengan Jabir radhiyallahu anhu. Sebenarnya ini adalah dialog antara seorang budak muda dengan seorang syekh. Di dalam riwayat lain dalam kitab Ibn Mandah, dalam riwayat itu dia kata, kami keluar buat haji dan aku ketika itu adalah seorang pemuda syaban, walaupun tu syaban. Ini biasanya orang khawarij ni, biasanya budak muda. Dia cakap dengan syekh ni, apa ni yang kamu katakan ini? Kan Quran kata gini. Jadi jawab Jabir senang aja. Apakah kau baca Quran? Kau bawa Quran, aku bawa Quran. Kau baca Quran? Baca. Adakah kau pernah dengar kat dalam Quran ni lah maknanya, tentang maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang yakni yang akan Allah SWT bawakan atau utuskan untuk berikan kepadanya? Jawabnya ya. Ada tak maqam Mahmud dalam Quran? Ada, dekat dalam surah Al-Isra. Asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Tuhan engkau akan memberikan engkau maqam mahmud. Jadi pada hari kiamat, apa tu maqam mahmud? Jadi kata dia, nah aku pernah dengar ni. Jadi maqam mahmud tu kata Jabir, sesungguhnya dia adalah maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji, di mana dengannya yang Allah akan keluarkan siapa yang dia ingin keluarkan, yang dikeluarkan daripada api neraka. Itulah maqam mahmud. Jawab Jabir. Kemudian Jabir pun menyifatkan tentang diletakkan sirat itu dan bagaimana orang menyeberanginya dan beberapa perkara lain. Kata Yazid Al-Fatir, aku takut bahawa aku tidak menghafal demikian itu. Jadi dia dengar, dia kata dia dengar lah tentang cakap macam mana orang akan, apa ni, orang akan lalu, ada orang begini-begini yang lalukan. Sirat tu kita dah baca sebelum ni. Tapi dia kata aku takut aku tak hafal. Kenapa agak-agak dia takut dia tak hafal? Memang dia tak hafal. Sebab dia fikir sekarang dia konsentrate pasal apa? Faham? Pasal bab orang keluar dari neraka ni, dia masih lagi fikir. Jadi itu bab yang dia hafal. Ni biasalah kalau kita benda kita nak tanya orang, eh? Kita banyak baca-baca gini, orang cakap apa pun setengah jam, satu jam, dan kita nak tahu itu je. Itu je kita hafal lah. Lain semua kita dengar tapi tak sure. Jadi sebab tu kalau nak belajar, fokus. Jangan macam-macam kat dalam kepala, eh. Sebabnya yang awak nak tu je yang awak dapat. Jadi kata dia, yang diingat, qala ghaira annahu za'ama. Melainkan dia, yang Jabir telah berdakwa bahawa ada sebuah kaum yang akan dikeluarkan daripada api neraka setelah mereka ada di dalamnya. Itu juga yang dapat. Qala ya'ni fayukhrajuna ka'annahum idan mustamatir. Yakni mereka akan dikeluarkan dalam keadaan mereka sepertinya kayu-kayu simsam, buah apa ni? Buah mis-mis sama sim. Dia satunya apa ni, satu buah lah. Yang penting macam kayu warna hitam lah. Yang penting dia hitam. Mereka keluar dari api neraka hangus, hitam negam, macam kayu simsam ni, samsam ni, sesame ni, eh. Sesame kan ada buah sesame ni. Buah apa? Bodijan ke apa macam ni, dia warna oranye kan ada. Kayu dia tu, kalau keluarkan tu dia warna hitam. Kal kayu dekat fayar hulu nanahran. Kemudian mereka macam kayu hitam legam tu akan masuk di dalam sungai daripada sungai-sungai syurga, lalu mereka akan mandi di dalamnya. Kemudian mereka akan keluar putih bersih lah, seperti kertas-kertas. Jadi mereka keluar macam kertas. Jadi itulah yang diingat daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Faraja'na, kata Yazid al-Fakir, kami pun kembali. Kembali dari mana? Daripada buat haji. Mereka terus buat haji. Kalau lepas orang balik, dah ada niat nak haji, tak boleh balik. Jadi mereka buat haji. Kemudian kami balik. Kami kata kepada kumpulan kita lah, Wais Hakum, kumpulan Khawarij, celaka kamu. Apakah kamu nyangkakan bahawa Syekh tadi tu dia duta atas Rasulullah SAW? Apakah Syekh tu boleh duta atas Rasulullah SAW? Itu kan sahabat Nabi. Takkan dia, kita dah tengok dia depan mata, takkan dia nak duta ni dekat masjid Nabi? Mustahil. Maka kata Yazid al-Taqib, faraja'na fala wallahi, demi Allah kami pun kembali daripada mazhab Khawarij. Demi Allah kami tidaklah keluar bersama dengan Khawarij melainkan seorang lelaki daripada kami, atau kama qala Abu Nu'aim. Jadi dalam kumpulan yang ramai tu, yang dia kita cerita lepas buat haji nanti, diorang apa, keluarkan pedang, diorang akan apa, diorang buat macam dululah, diorang buat apa tu, diorang akan conquernya apa tu, istana ke apa. Okey, habis. Sekarang kamu ketua telah habis. Sekarang kita ketua kamu, kita nak nasib ketua baru yang berhukum dengan hukum Allah. Ketua kamu, pemimpin kamu yang lama ni tak berhukum dengan hukum Allah SWT. Sebab dia dah buat dosa besar. Siapa buat dosa besar dah capir, tekan dalam api neraka, tak keluar-keluar. Itu kan mazhab Khawarij. Itu yang diorang nak buat tu. Hampir berlaku tu. Tak jadi. Tak jadi. Kenapa tak jadi? Sebab dengar hadis daripada seorang sahabat, seorang alim. Dengan hadis saja orang boleh kembali. Itu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada ilmu. Jawab ataupun ubat kepada penyakit-penyakit ketidaktahuan ini, bid'ah-bid'ah ini adalah ilmu. Jadi kerja yang paling, yang amat mulia sekali, nampak macam tak ada apa-apa, yalah, macam-macam orang cakap pasal orang yang bacakan hadis ini, yang ajarkan ilmu agama ni, tetapi kita dapat dikesannya amat amat penting. Dia adalah ubat untuk masalah-masalah masyarakat. Hadis daripada seorang sahabat cukup untuk mengembalikan orang-orang yang sedang berfahaman Khawarij itu daripada kefahaman mereka yang salah balik kepada sunnah. Jadi sekarang dah faham kenapa mereka Khawarij. Mereka baca Al-Quran, mereka ikut akal mereka, hawa nafsu mereka. Sebenarnya mereka ikut hawa nafsu mereka. Kenapa kita cakap demikian? Sebab Rasulullah SAW telah menyifatkan Khawarij ini. Dia telah membandingkan ibadat Khawarij ini dengan sahabat-sahabat. Kalau kamu bandingkan mereka punya rukuk, mereka punya solat, lagi banyak daripada kamu punya solat. Itu Khawarij. Dia punya solat lagi banyak daripada sahabat punya solat. Sedangkan sahabat tu kata Allah dalam Al-Quran, tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu dapati mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mengharapkan kelebihan daripada Allah dan keredaannya. Macam seolah-olah sahabat tu tak buat apa-apa pun, kan? Rukuk sujud saja. Lepas tu yang paling banyak diorang buat. Diorang buat benda lain, lepas tu yang banyak diorang buat. Lepas tu diorang banyak salat. Itu pun kata Rasulullah SAW, orang-orang Khawarij ni, kalau kamu compare kan, kamu kalah lah. Kamu punya salat kalah dengan diorang. Diorang lagi banyak salat. Diorang punya puasa lagi banyak puasa. Diorang baca Quran lagi banyak daripada kamu baca Quran. Tetapi mereka keluar daripada agama ini seperti keluarnya panah daripada busurnya. Panah dah keluar, dia tak cepat saja dia keluar kan. Dia keluar, dia tak balik. Kama tan ruku asab sama yang ruku sahmu minar ramiyah. Yang ruku minar din sama yang ruku sahmu minar ramiyah. Itulah Khawarij. Jadi sebab itulah mereka ikut perasaan orang semua ada salah. Salah sikit pun tak boleh ni. Sebab dia dah letakkan standard dia, rasakan diri dia, dia lebih daripada orang lain, direndahkan orang lain. Jadi salah, salah, salah, habis. Terus masuk ulama-ulama-nya. Dia anggap ulama-ulama ni pun banyak salah. Jadi akhirnya mereka tak ambil daripada ulama, mereka pakai pendapat mereka sendiri. Ada yang kembali, alhamdulillah, macam kita baca dalam hadis ini, ada yang tidak kembali. Jadi di sini pentingnya kita ikut ulama. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika sahabat masih hidup, kamu ini ada di dalam zaman yang ramai ulama'nya dan sedikit khutaba'nya. Jangan sampai kamu berada di dalam zaman yang ramai khutaba'nya dan sedikit ulama'nya. Zaman sahabat, semua sahabat kira ulama'. Orang yang pandai cakap ni, khutaba' ni tak banyak. Dan zaman yang selepas itu, makin lama makin kurang ulama'nya. Makin orang tak pandai dengan ilmu agama, tapi orang yang pandai cakap makin banyak. Nah, itu kita nampak makin lama makin orang pandai cakap. Tapi makin pandai ya? Tak ada. Buku makin banyak, TV makin banyak, apa macam-macam ada. Khabar pun makin banyak. Adakah maknanya ilmu makin banyak? Ulama' makin banyak? Jawabnya tidak. Jadi kalau kita boleh jadikan diri kita sebagai seorang alim, alhamdulillah, tak ada kita sokonglah orang yang nak belajar dan sebagainya. Kerana umat ini adalah dalam sejati dalam kebaikan, lagi mereka mempunyai ulama'nya yang membimbing mereka dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang lain-lain itu semuanya adalah riwayat-riwayat yang berkenaan dengan hari kiamat, tentang syafaat dan sebagainya. Jadi saya rasa kita telah baca tak kurang daripada 5 ataupun 6 riwayat, banyak eh. Dan kita kali ini kurangkan baca syarahnya. Jadi ada ulama riwayat juga. Baik, dulu ayat yang dibawakan oleh Yazid Al-Fakir yang sedang ketika itu dalam mazhab Khawarij itu adalah untuk siapa? Orang yang masuk neraka adalah orang yang kau telah hinakan, engkau kau celakakan. Mereka tu bila masuk dalam neraka, bila mereka nak keluar, mereka dikembalikan, tak dapat keluar. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni syirik bersamanya, tapi dia mengampunkan apa yang rendah daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi orang-orang syirikkan Allah SWT tak akan keluar. Mereka yang akan kekal dalam neraka, kalau kita jumpa dalam ayat-ayat Quran tentang mereka kekal dalam neraka, itu adalah untuk orang-orang kafir. Adapun orang-orang Islam yang ada buat dosa, walau besar macam mana pun, mereka akan keluar dengan syafaat. Mereka akan keluar dengan syafaat. Jadi mazhab tu mazhab yang bahaya. Kita pun dah lihat sekarang ni, apa sebab mereka keluar, dia jadi khawarij. Dia nak lawan semua orang Islam. Dia kata semua raja-raja Islam semua kafir lah, tak ikut hukum Islam lah, itulah ini, tak ada hukum hudud lah dan sebagainya. Terus jadi kafir. Ada bank-bank, ada riba dan sebagainya, jadi kafir. Dan macam-macam lagi diorang buat, diorang hukum kan. Antaranya kebanyakan mereka muda. Kedua, mereka banyak ibadat. Itu dia memang betul, mereka banyak ibadat. Kemudian mereka mentafsir, mereka sebenarnya apabila dalam keadaan gitu, mereka rasa diri mereka lebih daripada orang-orang Islam yang lain, termasuk ulama-ulama mereka. Jadi mereka tak hormat, jatuh kedudukan ulama-ulama Ahlussunnah, ulama-ulama Islam daripada mata mereka, maka mereka jadikan diri mereka sendiri pemimpin. Sebab itu mereka sebenarnya itu yang mereka nak. Jadi akhirnya mereka keluar dengan mazhab Khawarij. Dan mereka lebih dahsyat, lebih jahat kepada Rasulullah SAW daripada kaum Ad. Yakni keburukan mereka. Bukannya mereka kafir, tapi keburukan mereka tu lebih dahsyat daripada orang kafir. Dan kita dah nampak dah pada hari ini. Kalau zaman dahulu, orang paling sayang, orang paling suka dengan orang Islam. Betul tak? Walaupun orang bukan Islam, dia tak ada masalah dengan orang Islam. Sentiasa dia peace loving aja. Tapi zaman kita sekarang ni apa jadi? Orang yang paling ditakuti je, orang yang nama dia ada nama Islam. Ada bin-bin aja, ada Muhammad-Muhammad, Abdullah-Abdullah, habis. Ni mesti kena check habis-habis. Dia dah takut dengan orang Islam. Siapakah ataupun kenapakah ini berlaku? Jawabnya tak lain tak bukan, sebabnya orang-orang Khawarij yang keluar. Jadi antara mazhabnya daripada sudut agama teori dia yang tadi, iaitu orang buat dosa masuk neraka, orang buat dosa kafir. Kafir maknanya boleh bunuh. Itulah diorang bunuh. Diorang bom ke, diorang apa ke, apa semuanya. Tak ada benda pada diorang. Baik. Siapa kerja dengan kerajaan kafir, dia pun kafir. Apa awak kerja dengan apa? Awak reporter? Dia gasak awak. Apa lagi awak? Driver ke? Tukang bawa apa makanan, minuman ke? Dia gasak je. Dari mana kita? Semua ditangkap. Ini yang berlaku. Guru pun ditangkap. Tak lepas seorang pun. Dia orang boleh masuk dalam masjid, dia orang boleh tembak orang tengah sembahyang. Pada dia orang ini semua bukan orang Islam. Masalah dia adalah masalah apa? Ini semua masih sokong lagi dengan negeri negeri kafir. Pada negeri tu orangnya orang Islam lagi tu. Ini masalah Al-Khawarij. Keburukan mereka dah mula dah lama dah pada zaman sahabat lagi. Yang tadi kita baca tadi tu. Daripada itu sampai sekarang masih ada lagi. Nama je macam-macam. Tapi fahaman dia tetap sama. Mereka tak mengaku. Kalau sekarang ni mereka tak mengaku bahawa orang buat dosa ni dia apa ni kafir. Mereka tak mengaku. Tapi sebenarnya mereka cakap benda yang sama. Kalau tak kafir pun mereka kata halal kita keluar. Halal kita betulkan diorang dengan keganasan. Itu masalah yang besar. Jadi alhamdulillah dalam kitab iman tadi kita baca dalam Sahih Muslim itu sekurang-kurangnya kita ada panduan lah. Jadi kita ingat nama-nama tadi Jahannamiyun, kita ingat nama Yazid Al-Faqir yang dapat hidayah. Kalau tidak dia pun sama juga, tapi dia dapat hidayah. Tapi dalam banyak-banyak satu orang tetap juga teruskan dengan khawarijnya yang tak dapat hidayah. Mesti ada macam itu lah. Ya Allah Yahdi Man Yasha'. Ya Allah memberikan punya pada siapa dia kendaki, dia cakap dengan siapa dan dia kehendaki. Allah Alam bisawab. Jadi kesimpulannya, pengajarannya dalam setiap benda tu, apa yang kita nak lakukan tu mesti nak kita katakan tu berpada lah. Jangan, yang macam mana pun apa kita buat, jangan melampau. Ini semua adalah kesan daripada pelampauan. Kebanyakan kalau tak jadi khawarij, dia tak jadi orang yang mengacau orang, bunuh orang apa semuanya, dia akan jadi paling apa ni, asyik ibadat melampau-lampau sangat, nak jadi wali, nak jadi nabi. Itu lagi satu benda. Ada hujung sana, satu hujung sini. Dosa apa pun tak kisah, tak sangka baik pada Allah SWT sudah. Allah mesti merahmatinya. Buat apa pun tak kisah, kita gimana, kita nak ni. Jadi yang paling benar adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم ونسأل الله بكم بفضله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه